Ya, al-ilmi yang dimaksud dengan ilmu itu mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Kalau hanya sekedar ikut-ikutan itu tidak dikatakan ilmu. Makanya orang awam gitu ya, yang enggak mampu atau yang ya orang awam di sini maksudnya selain penuntut ilmu. Yang di bawah penuntut ilmu lagi. Mereka dalam agama mereka kebanyakannya taklid dan itu tidak dikatakan ilmu. Saya mau sholat, gimana saya udah sholat? Nah, sholat itu begini selesai. Sebatas untuk amalnya tadi saja. Ilmunya adalah apa yang dia dengar dari gurunya. Makanya kalau orang awam jangan ngomong. Orang awam itu tugasnya cuma bertanya udah. Dia cari di negerinya, di kampungnya atau siapa yang bisa mudah dia datangi, dia tanyakan dalam masalah agamanya. Udah i'timad pada itu. Kalau kita enggak kan ngakunya awam tapi debat masalah agama gitu. Ini awam model apa ini? Awam KW gitu ya. Ada awam KW. Gitu. Ngakunya awam tapi ketemu orang yang berbeda didebatinya. Padahal ilmunya cuma apa? Qala syaikhi, qala ustadi. Sebatas itu saja. Ketika dibahas, memang Ustaz Antum bilang kayak gitu, belum menjelaskan enggak dalilnya apa? Sebagian enggak. Sebagian jelaskan, oh dalilnya ini. Kebetulan ketemunya sama penuntut ilmu yang memang paham juga kan. Oh kalau begitu pendalilan Ustaz Antum dalam kacamata saya kurang tepat misalnya. Wah, ngambek-ngambekan. Kemudian sampai mengeluarkan orang dari sunnah lagi. Sesat ente gitu ya kan. Ini orang awam model apa? Dan penuntut ilmu pun bertingkat-tingkat. Ya kita ini penuntut ilmu pemula. Dikatakan talib itu belum layak. Dikatakan tuwailib pun entahlah wallahu alam. Ya kan? Kita ini kan iseng-isengan belajar ya. Ya enggak? Iseng-iseng belajar gitu ya. Iseng-iseng menuntut ilmu gitu. Mengapa masalah ini, kesimpulan ini, mengapa bisa kesimpulan sampai seperti itu? Jarang kan di antara kita yang sampai ke sana. Ini ada masalah ini penyelesaian begini, dalilnya ini. Keumuman kita seperti itu, baru sebatas itu, benar gak? Ada satu permasalahan, saya harus bagaimana? Harus begini, begini, begini. Dalilnya apa? Dalilnya ini, lalu dikerjakan, benar gak? Keumuman kita, benar kan? Apakah yang seperti ini sudah keluar dari kategori awam? Sejatinya belum. Sejatinya belum. Apakah yang seperti ini sudah keluar dari kategori taklid? Sejatinya belum. Masih muqallid. Hanya alhamdulillah karena kita punya kemauan untuk duduk di majelis ilmu, bolak-balik majelis ilmu, ya muqallidnya kita masih lebih baik ketimbang yang enggak sama sekali kan? Ya, itu aja. Tinggal ada sebagian kita yang bersungguh-sungguh mau terus meningkatkan dirinya dari level taklidnya tadi. Level paling bawah naik, level paling permukaan terus pindah kelas gitu. Ada sebagian kita yang tetap aja pada kelas yang sama gitu. Itu aja bedanya. Beliau mengatakan wal fiqhu ma'rifatul ahkami syar'iyyah. Fikih adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyah. Mengetahui hukum-hukum syar'i. Keluar dari hal ini adalah hukum-hukum akli. Dan perkara-perkara yang sifatnya enggak ya. Hukum-hukum akli. Keluar dari ini hukum-hukum akli. Jadi ahli matematika enggak dikatakan sebagai fuqaha. Ahli astronomi enggak dikatakan sebagai faqih. Ya, ahli astronomi, ahli hisab enggak dikatakan sebagai faqih. Tapi kalau ahli hisab ada mungkin yang faqih. Hisab. Ada yang faqih kalau ahli hisab. Hisab rokok maksudnya. Tapi kalau ahli hisab ba, pakai ba ya. Itu enggak dikatakan sebagai faqih. Ahli matematika, ahli astronomi enggak. Yang dikatakan faqih itu yang sibuk dalam ilmu syar'i. Al-Far'iyyah, cabang. Sekiranya beliau mengatakan Al-Amaliyah ini lebih tepat ketimbang Al-Far'iyyah. Jadi Ma'rifatul Ahkam Syar'iyyah Al-Amaliyah ini lebih tepat. Karena kalau dikatakan Far'iyyah, difahami bahwasanya agama ini ada usul, ada furu'. Ya. Yang dimaksud dengan furu' apa? Yang dikenakan di sini apa dari tadi? Dalam kitab ini apa? Amaliyah kan? Salat, zakat, puasa, jual beli, hukum-hukum dalam jual beli kan gitu kan? Berarti yang usul apa? Akidah. Nah, ini pembagian yang kurang tepat. Ini pembagian yang kurang tepat. Usul itu akidah, furu' itu adalah ibadah dan muamalah. Ini pembagian. Karena ada dalam perkara-perkara usul akidah, bawahnya ada furu' akidah. Ada perkara-perkara furu' ibadah dan muamalah, dia di atasnya lagi ada usulnya. Ya. Kalau dalam ta'rif Imam Al-Juwayni dalam Warakat ya, walaupun diperbincangkan apakah Warakat ini benar karyanya Juwayni atau bukan. Beliau mengatakan fikih apa? Ya sama ini. Ma'rifatul Ahkam ujungnya apa? Turuquha al-ijtihad. Ini tepat. Metode untuk mengetahuinya, pembahasan itu metode, dalamnya isinya ijtihad. Salat zuhur hukumnya fardu, fikih apa bukan? Bukan fikih. Salat lima waktu hukumnya fardu ain, ini bukan fikih. Karena enggak perlu ijtihad untuk hal ini. Dan enggak mungkin ijtihad akan mencapai kesimpulan ini. Penetapan satu salat itu fardu ataupun sunnah. Untuk yang pokok ya, sebagian bisa karena ada diprosesikan. Ini tidak ijtihad. Salat lima waktu itu tidak ijtihad. Itu sharih dari nas. Tapi yang ijtihad apa? Sebagian rincian di dalam salatnya. Misal, apakah duduk pada rakaat kedua salat subuh itu tawarruk atau iftirash? Itu yang fikih. Di sana mahal ijtihad. Adapun sholat subuhnya sendiri, itu bukan mahal ijtihad. Makanya ketika ada orang mengatakan sholat subuh tidak wajib, kafir dia. Ya, paham di sini? Furu' dan usul. Jadi kalau dipahami furu' itu adalah amaliyah tadi, entah sholat subuh pun furu' dong. Sholat zuhur furu'. Sementara para ulama mengatakan orang yang menentang kewajiban lima waktu itu kafir. Dan begitu seterusnya. Maka lebih tepat sebenarnya beliau mengatakan ma'rifatu ahkam syar'iyyah al-amaliyah agar keluar di dalamnya masalah i'tiqadiyah. Apa itu? Oh gitu. Bi adillatiha minal kitab wa sunnah wal ijma' wal qiyas as-sahih. Dengan dalilnya Al-Kitab, sunnah, ini sunnah Rasulullah SAW, Al-Kitab adalah Quran, sunnah adalah sunnah Rasulullah SAW, berarti di sini adalah sunnah dalam pengertian apa ini? Dalam pengertian apa? Hadis. Dalam pengertian usul. Sunnah dalam pengertian usul. Ya, ini sunnah-sunnah yang bisa diambil darinya istinbat hukum. Nah, itu. Benar dalam pengertian itu. Di ijma, apa yang dimaksud dengan ijma? Ittifaq ahli ijtihad. Ya, yang mengatakan ijtifaq ahli ijtihad. Terus ada yang mengatakan ittifaq ulama. Ya, yang dimaksud dengan ulama ya ahli ijtihad tadi. Karena dulu orang enggak dikatakan ulama, tapi dia bagian ahli ijtihad. Beda dengan sekarang, levelnya ya turun. Pada suatu masa tentang suatu permasalahan. Pada suatu masa. Itu ijma ya. Jadi enggak ada istilahnya ijma ulama Indonesia. Ijma ulama Mesir. Ijma ulama Saudi. Ijma lajnah daimah, enggak ada itu. Dia harus dalam satu masa itu semuanya. Mencakup semuanya. Itu yang dan permasalahannya sekarang pembicaranya adalah bagaimana ijma itu terjadi. Wuku'ul ijma'nya bagaimana? Ini khilaf para ulama. Wallahu alam, yang saya pegang ijma' itu yang bisa dipastikan itu ijma' pada masa awal saja. Adapun pada masa belakangan kecil kemungkinan, kalaupun terjadi kecil kemungkinan untuk terjadi ijma'. Karena bisa jadi ada di suatu negeri seorang yang sudah memiliki malakah ijtihad tapi tidak ikut dalam ijtima' tadi. Nah, itu. Karena luasnya persebaran kaum muslimin dan tentunya para ulama pun tersebar. Ini ijma'. Kemudian qiyas sahih. Qiyas sahih. Pelajaran usul fikih mulai dari mana? Dengan Ustaz Yahya nanti. Oh, mulai dari awal ya. Baik, kalau begitu saya tidak akan bahas qiyas. Silakan saja dengan Ustaz Yahya nanti. Ada syarat, ada rukunnya. Dan sebagian yang ikut semester kemarin sudah tahu ini, sudah disampaikan. Dan qiyas di sini qiyas sahih, bukan qiyas fasid. Mengapa ada qiyas sahih, ada qiyas fasid? Ketika qiyas tadi tidak memenuhi syarat dan rukun, maka dia fasid. Karena tiada istilah qiyas mal farid. Mengapa tadi disebut qiyas mal farid? Karena syarat atau rukun ilatnya tidak terpenuhi. Ini qiyas. Ini qiyas. Waqtasartu ala adillatil masyhurah. Dan beliau mencukupkan dengan dalil yang masyhur saja dari Al-Quran, Sunnah atau Ijma', tidak berpanjang lebar dengan kalam-kalam ulama yang lainnya. Khaufan minat tatwil, khawatir terlalu panjang. Krok. Kita selesaikan mukadimah ini. Harusi coba ulang. Iqtasartu. Karena agak dengar kho. Al-wajibu wa ma utiba fa'iluhu wa uqubi wa uqiba tarikuhu wal haramu jiddu wal masnu wal man masnun wal masnunu wa ma utiba fa'iluhu wa lam yu'aqab tarikuhu wal makruhu jiddu wal mubahu wa huwa alladhi fi'aluhu wa tarkuhu ala haddi sawabi wa yajibu ala al mukallafi an yata'allama min al fiqhi kullama yahtaju ilayhi fi ibadatihi wa muamalatihi wa ghayriha qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din muttafaqun alaihi. Baik. Ini tadi sebelumnya beliau mengatakan waqtasartu ala alal adillati almasyhurah khaufan minat tatwil. Diringkas untuk dari sisi penyebutan dalil dalil yang masyhur saja supaya enggak perlu panjang lebar. Ya. Kemudian jika dalam satu masalah terdapat merupakan masalah khilafiyah, maka dalam hal ini yang beliau sampaikan di sini hanyalah pendapat yang beliau pandang rajih. Masalah rajih dan marjuhnya satu qaul ini masalah yang sifatnya nisbi, bukan masalah yang sifatnya mutlak. Pahami ini. Artinya ada di sana suatu pendapat yang dianggap oleh ulama tertentu rajih, tetapi justru marjuh menurut ulama yang lain. Maka di sini dengan kita mempelajari fikih pada asalnya, benar mempelajari fikihnya ya, dengan cara yang benar, ini menjadikan kita manusia yang lebih lapang dada dalam masalah khilafiyah. Bukan orang-orang yang ngototan enggak jelas. Sampai-sampai suami istri berantem gara-gara beda guru fikih. Kata Ustaz Anu begini, kata suami, Ustaz Anu ngomong begini. Berantem terus. Begini ah, enggak ah, begitu ah. Ya udah enggak selesai-selesai. Antara anak dengan orang tua berantem. Ini musibah. Karena menganggap kan yang rajih ini. Ya, yang rajih itu rajih menurut guru Anda. Kalau sekiranya yang rajih ini, yang rajih menurut guru Anda itu bisa berlaku mutlak, ya enggak akan ada khilaf dong. Minimal khilaf itu terjadi cuma sebentar. Terjadi khilaf, datang orang setelahnya rajih, selesai masalah kan? Tapi sejarah menunjukkan khilaf itu dari dulu dalam satu masalah khilafnya berketerusan malah. Enggak selesai-selesai. Itu menunjukkan yang rajih itu sifatnya nisbi, relatif. Dan memang dalam kitab ini asalnya Syekh Sa'di adalah seorang Hambali. Di awal kita sudah sebutkan, seorang Hambali. Tetapi apa yang beliau susun dalam kitab ini, pada beberapa tempatnya, ini ikhtiarat pribadi beliau. Pilihan-pilihan fikih pribadi beliau. Yang terkadang itu tidak sama dengan mainstream madhab. Dengan penilaian beliau, berpegang pada apa yang beliau fahami dari Nas Al-Quran atau Sunnah atau yang lain. Atau kiasnya, ya. Disitulah yang membuat rajih itu menjadi relatif. Dan juga ikhtiarat Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Taba'an li adillati asy-syar'iyyah. Tadi ketika beliau mentarjih satu pendapat, beliau mendasarkan tarjihatnya dari apa yang beliau fahami dari dalil syariahnya. Apa yang beliau fahami, bukan yang orang lain fahami. Dan beliau seorang alim, bukan kayak kita. Ya jauh. Kemudian beliau menjelaskan ahkamul khamsah, ini yang disebut dengan ahkamu at-taklifiyah, itu ada lima. Yang pertama wajib, wa huwa ma usiba fa'iluhu wa uqiba tarikuhu. Yang tepat dalam hal ini, wa yastahiqul iqab tarikuhu. Karena meninggalkan kewajiban tidak melazimkan seorang itu untuk dihukum, sekalipun dia meninggalkan dengan keadaan sengaja. Ya. Karena masih berada di bawah masyiatillah. Kalau Allah ingin diampuni ya diampuni, tidak diiqab. Tapi kalau Allah ingin diiqab ya diiqab. Tapi kalau kita katakan wa uqiba tarikuhu, ini kan lazim. Ya kan? Lazim. Yang tepat, yang sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini tidak lazim. Yang iqabah bagi orang yang sengaja meninggalkan kewajiban itu tidak lazim. Selama dia masih dalam keimanan ya. Tapi kalau dia sudah meninggalkan asal agama ya lazim. Ini seorang muslim melakukan maksiat dalam bentuk meninggalkan kewajiban. Sengaja enggak zakat misalnya. Ya kan? Sengaja enggak zakat. Ya tidak, tidak dikatakan wah dia ini pasti bakal diazab besok gara-gara zakat. Ya. Tapi kita katakan yastahiqul uqubah. Dia berhak untuk mendapatkan uqubah. Tetapi apakah dia diikob atau tidak? Apakah uqubah tadi jatuh atas dia atau tidak? Bagaimana? Kehendak Allah. Adapun pelaziman seperti ini akidahnya siapa? Mu'tazilah. Wal haram ridduhu, demikian juga yang haram. Ma usiba tarikuhu imtisalan. Nah, juga yang wajib tadi, wa huwa ma usiba fa'iluhu imtisalan. Orang yang mengerjakannya yang imtisalan. Artinya dia mengerjakan tadi dengan penuh kesadaran bahwasanya ini perintah Allah. Ini perintah Rasulullah. Tapi kalau dia mengerjakan sesuatu tapi tidak dengan kesadaran tadi, ya enggak. Dalilnya apa? Innamal a'malu binniyat. Ini kan semua hafal, orang enggak tahu. Orang ngerjakan, orang enggak makan, enggak minum dari pagi sampai kan sore. Dari terbit fajar sampai kan tenggelam matahari. Tapi supaya sehat, bukan dalam rangka ibadah. Musib? Ya tidak. Innamal a'malu binniyat. Tapi kalau dalam rangka ibadah, musib? Insyaallah mu. Demikian juga haram. Ma usiba tarikuhu imtisalan. Yang meninggalkan yang tadi ya imtisalan. Sangat sadar kalau ini adalah larangan dan rasul. Wa yastahiqul iqab. Siapa? Fa'ilu. Dan yang mengerjakannya berhak untuk mendapatkan hukuman, bukan pasti mendapatkan hukuman. Selama itu bukan kesyirikan. Wal masnun wa ma uthiba fa'iluhu imtisalan wa lam yu'aqab tarikuhu. Ini yang mengerjakannya dengan imtisalan tadi, dengan penuh kesadaran tadi, dalam rangka menjalankan perintah Allah atau anjuran dalam syariat, maka dia mendapatkan ganjaran pahala, dan yang meninggalkannya tidak, la yuzammu, tidak dicela. La yuzammu tarikuhu. Yang meninggalkannya tidak dicela. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan perkara yang sunnah, jangan dicela. Lihat ada alasan mungkin di baliknya. Dan makruh kebalikannya, kata beliau. Ya kebalikan, tapi kebalikan seperti yang kita katakan tadi. Kalau dikerjakan, kalau ditinggalkan dalam rangka menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya. Karena makruh di sini yang dimaksud adalah makruh tanzih ya, bukan tahrim. Maka dia diganjar dengan kebaikan. Tapi kalau dia kerjakan, dia tidak dicela. Kecuali untuk sebagian kalangan tertentu misalnya. Kalangan ulama. Terkadang ada hal-hal yang sifatnya makruh. Jangankan yang makruh, yang mubah saja. Kalau seorang itu statusnya ulama, seorang alim. Kalau dia lakukan hal yang mubah tadi, menjadikan apa? Muruahnya jatuh. Artinya makruh bagi dia di situ. Gitu. Dan itu tidak banyak. Dan itu pengecualian-pengecualian yang sifatnya nadir, jarang sekali. Wal mubah wa huwa allazi fi'luhu wa tarkuhu ala haddi sawa. Jadi mau dikerjakan mau enggak sama aja. Pertanyaannya kok mubah dimasukkan dalam anwa'ut taklif. Kenapa mubah dimasukkan dalam anwa'ut taklif? Dalam jenis-jenis taklif. Taklifnya di mana? Anda mau kerjakan mau enggak terserah Anda. La laka wa la alaika. Gak ada dosa, gak ada pahala. Kok dimasukkan dalam anwa'ut taklif? Ada yang bisa jawab? Arsi? Makanya jangan bolos belajar usul fikihnya. Mau tahu jawabannya? Mau tahu gak jawabannya? Mau? Serius? Hah? Gimana? Yang maafkan gimana? Gimana? Bisa menjadi wasilah. Jadi apanya yang taklif ini? Ya, jadi iya, paham. Taklifnya di mananya jadi? Hah? Oh, enggak. Bukan yang pelajarinya. Taklifnya adalah di muktadanya, di konsekuensinya. Untuk mau dijelaskan, jelas enggak? Iya. Serius. Datang pelajaran usul fikih ya. Jangan bolos. Besoknya. Datang, jangan ada yang bolos. Walaupun sakit, masih bisa jalan, jalan. Apalagi enggak jalan kan pakai motor kok. Nebeng teman aja lah, saya enggak bisa bawa motor kalau saya dibonceng gitu kan. Wa yajibu 'alal mukallafi ay yata'allama min al-fiqhi. Wajib bagi mukallaf untuk mempelajari fikih. Apanya? Kullama yahtaju ilaihi fi ibadatihi. Semua yang dia butuhkan terkait dengan masalah ibadahnya, wa muamalatihi dan muamalahnya, wa ghairiha dan selain itu. Jadi yang pertama sekali ini fardu ain sifatnya. Belajar fikih itu ada dua klasifikasi. Ada yang fardu ain, ada fardu kifayah. Ini yang fardu ain. Yang fardu ain apa? Semua yang kita butuhkan terkait dengan ibadah kita. Bagaimana ibadah kita itu benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana muamalah kita itu akad-akadnya sah secara syariat. Itu wajib, sifatnya wajib ain. Supaya kita beli handphone misalnya atau elektronik lain di BC. Supaya ya kita beli tadi kita tidak terjatuh dalam hal yang diharamkan Allah, bagaimana? Kita pelajari di fikih jual beli. Ini fardu ain sih kan. Jadi duduk di majelis ini kewajiban semua manusia. Semua yang mukallaf, yang boleh atau tidak di sini cuma siapa? Anak kecil yang belum tamyiz, orang gila, orang yang udah mati. Jadi kalau enggak mau duduk di majelis fikih, enggak mau duduk di majelis ilmu, imma dia masih anak kecil, belum tamyiz, imma dia orang gila, imma dia sebenarnya udah mati. Makanya sebagian ulama kita mengatakan orang yang enggak mau mempelajari ilmu itu takbir atas dia 4 kali. Takbir alaihi arba'an. Maksudnya apa coba? Dia seolah-olah seperti orang yang mati, yang layak haknya untuk disolatkan. Yang malas untuk mempelajari fikih, mempelajari agama. Makanya jangan malas, harus semangat. Dan yang lainnya dari masalah fikih yang sifatnya fardu ain. Jadi setiap kita harusnya mulai dari taharah. Wudu saya ini udah benar belum? Sesuai enggak dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Salat saya ini sudah sesuai belum dengan yang diinginkan oleh Allah? Puasa saya ini sudah sesuai belum dengan yang diinginkan oleh Allah? Jangan-jangan kita wudu, orang lain wudu, orang salat kita salat, orang puasa kita puasa, orang dapat pahala, kita buang-buang air dapat dosa. Ya kan? Capek-capek cuma dapat olahraga doang gitu ya salatnya. Lapar doang. Setiap kita harus bertanya untuk diri kita sendiri, kepada diri kita sendiri. Hal-hal ini bukan orang lain yang kita tanyakan. Arsi, sholat ente udah benar belum? Oh, enggak perlu. Tanya ke diri kita sendiri. Sholat saya sendiri sudah benar atau belum? Nah, bagaimana untuk mendapatkan jawabannya? Ya terus belajar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din muttafaqun alaihi. Dan siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah tabaraka wa taala, maka Allah jadikan dia faqih dalam masalah agama. Mafhum mukhalafahnya apa? K Kalau kita udah enggan untuk datang ke majelis fikih secara umum ya, majelis ilmu syar'i, hati-hati. Bisa jadi Allah pun sudah mulai enggak pengen kita baik lagi. Ya, kalau kita sudah enggan untuk mendatangi majelis fikih, bisa jadi Allah sudah tidak ingin, tidak peduli lagi dengan kita. Karena kalau Allah ingin kita dapat baik, Allah peduli dengan kita, pasti Allah akan jadikan kita faqih dalam masalah agama. Bagaimana Allah menjadikan kita faqih dalam masalah agama? Ya Allah jadikan hati kita lapang, langkah kita ringan untuk datang ke majelis fikih, majelis ilmu agama. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang akan Ashabu Sunan At-Tirmidzi atau yang lainnya, al-ilmu bid ta'allum. Enggak ada orang faqih dalam masalah agama tanpa belajar, itu enggak ada. Tanpa berguru itu enggak ada, mustahil. Tidur, bangun-bangun udah paham aja dalam masalah apa kan? Masalah agama enggak mungkin. Sebabnya ada. Apa sebabnya? Tadi hadir di majelis ilmu. Baik, sampai di sini insyaallah ini baru mukadimahnya. Insyaallah ada banyak ya, ada beberapa faedah tadi ya. Insyaallah kita berikutnya kita masuk dalam kitab Thaharah. Syukur-syukur, kalaupun ini tidak selesai dalam satu semester, karena cuma berapa? Sekali seminggu ya. Sekali seminggu, dah sekali seminggu. Coba berarti sebulan cuma 4 kali, itu pun maksimal kan? Kalau libur, udah gak masuk lagi. Ya. Kalau kita sakit, gak hadir lagi. Ini kalau santri sakit, ringan. Karena santri sakit harus hadir. Yang berat itu kalau ustaz sakit. Kok bisa gitu bedanya? Ya bedalah. Kan namanya juga beda. Jadi paling tidak semoga kita bisa selesaikan kitab ini dalam 1 tahun. Ya. Dan tentunya hal yang baik adalah semua yang hadir hari ini baca mukaddimah ini hadir seterusnya selama 1 tahun. Karena kalau terputus akan ya mengganggu. Bukan mengganggu orang lain, mengganggu kita sendiri yang gak hadir. Wah, saya cuma hadir 1 semester, cuma selesai sampai kitabul hajj misalnya. Kan gak ketemu yang lainnya, gak selesai. Ingat, jangan ikuti teladan dari Syekh Utsaimin tadi. Jangan teladan dari sebagian temannya. Ya, semuanya. Sampai habis kitabnya, khatam kitabnya. Orang semangat kok menghatamkan kitab, kita enggak. Hari-hari khatam ya khatam, enggak sudahlah. Kan majelis lain ada. Ini seringnya membuat pengetahuan kita itu loncat. Dan ada yang miss. Kenapa? Kita membaca satu kitab enggak selesai-selesai. Walaupun ketika kita datang ke majelis yang lain, pembahasannya berlanjut dari apa yang kita bahas sebelumnya. Akan ada yang miss. Kita baca kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Setengah kitab kita enggak datang lagi sampai ujung. Tiba-tiba nanti datang di majelis yang lain, majelis kitab Aqidah Tauhawiyah. Tengah sampai ujungnya. Pas mulai dari pembahasan yang kita lewat misalnya. Tapi belajar ini bukan sulam apa tambal sulam. Kalau itu namanya kan tambal sulam. Kalau jalan masih bisa lah ditambal sulam, walaupun mengganggu ya. Jalan-jalan yang tambal sulam itu kan sebenarnya rentan bahaya juga ya. Rentan kecelakaan juga. Apalagi ilmu agama ini. Karena yang harus kita pahami, ilmu, termasuk dalam ilmu agama ini ya, apakah itu fikih atau hadis atau yang lain, pada dasarnya dia kumpulan dari informasi-informasi yang kecil yang kita dapat dari setiap pembelajaran kita. Makanya kalau ulama dulu, bahkan sebagian ulama sekarang, mereka belajar satu kitab itu enggak panjang lebar. Baca komentar sedikit beberapa kalimat yang gharib misalnya. Oh, kalimat ini maknanya ini. Misalnya kita babul miyah, kenapa disebut dengan miyah? Kan tentang air kan? Ma jadi miyah, itu aja. Tuhur apa yang dimaksud dengan tuhur? Oh, tuhur itu tahir li nafsihi wa tahir li Ghairih. Suci, dia sendiri suci dan dia bisa mensucikan. Sebatas itu saja. Enggak panjang lebar. Pindah kitab berikutnya, pindah kitab berikutnya. Dan orang yang belajar dengan metode seperti ini, berikutnya setelah gurunya enggak ada, dia menggantikan wasi gurunya kan? Artinya dia diakui keilmuannya. Kok bisa? Kan dia belajar fikihnya tadi di awal enggak baca sarahnya. Tapi justru dia bikin sarahnya. Karena itu tadi ilmu itu kumpulan dari informasi-informasi yang kita dapatkan. Majelis satu, kita dapatkan satu. Selesai kitab ini. Ini tentang bab awal dulu. Pindah kita ke kitab berikutnya. Babnya bab awal tadi juga kan? Dapat lagi tambahan informasi terus-terus. Sampai pada satu fase yang kita bisa mensistematikankan segala informasi yang kita dapat tadi. Oh, pembahasan ini tentang ini. Dalam kitab ini kelirunya ini loh. Walaupun ketika belajar kitab itu, guru gak jelaskan kelirunya apa. Tapi dengan sekumpulan informasi yang banyak, dan kita sudah mampu untuk menjadikan informasi tadi tersistematis dengan baik, dalam benak kita tentunya ya, dalam dada-dada kita, bukan dalam buku doang. Nah, barulah kita dapat menyusun ulang informasi-informasi tadi, sehingga itu yang menjadi ilmu. Itu yang keluar di hadapan kita tadi. Contoh sederhana tadi. Ma'rifatu ahkami syar'iyah al-fara'iyah. Saya dapat dua syarah untuk kitab Minhajus Salikin. Dua-duanya tidak menyinggung tentang kalimat al-fara'iyah. Mereka lempeng aja mbak jelasin fara'i itu. Kenapa disebut fara'i itu apa? Terus tadi kita katakan kalimat fara'iyah ini kurang tepat. Tahunya dari mana? Bukan dari syarah kitab ini. Tapi apa yang kita pelajari dulu sebelumnya? Informasi-informasi sebelumnya. Ketika kita membaca kitab ini, kita enggak baca kayak apa ya? Kayak orang ngelindur gitu, ngigau. Baca semuanya. Baca apa tadi? Enggak tahu. Dengan bantuan informasi yang kita dapatkan sebelumnya. Dan itu kalau saya pikir belajar yang sederhana sebenarnya, cuma memang panjang. Makanya tadi kitab ini setahun lah. Ya berarti kita harus bolak-balik untuk menyelesaikan kitab ini selama setahun. Setahun ini aja terus. Jangan kitab yang lain. Panjang kan? Gak selesai dalam sebulan dua bulan gitu. Setahun loh 12 bulan gitu. Itu tadi. Tetapi bentuk dari apa yang kita dapatkan itu lebih jelas. Ketimbang yang tidak seperti itu, bentuknya ngaco, macam-macam ngawur. Nanti setelah itu semangat debatnya tinggi lagi. Kan? Segala di debat. Baik, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita tutup. Ada pertanyaan, alhamdulillah. Dari akhwat ada? Ya, jatuhkan aja lah, mau gimana lagi. Bikin dalam bentuk apa mungkin pesawat-pesawat gitu ya. Tapi bisa terbang kemana-mana. Ada? Ini buat siapa? Ini di belakang laptop susah ngambil. Sebelah kanan. Mahasiswa teknik enggak belajar cara ngidangin makanan. Fadl. Nama antum? Siapa? Sabil. Sabil apa? Oh, Sabil Haq maksudnya. Berarti jadwalnya enggak bentrok ya? Dua kitabnya berbeda. Pertama, kita lihat level kitabnya dan kita ukur level kita. Kalau kitabnya kitab menengah ke atas, sementara level kita level mubtadi, jangan dulu yang menengah ke atas. Kemudian kalau sama, kita mampu untuk ikuti dua-duanya juga, levelnya juga nggak beda jauh lah misalnya ya. Kita lihat gurunya mana yang lebih faqih ya, tentunya mana yang kita bisa dapat secara normal ya, Lebih faqih tapi jaraknya 20 kilo. Yang dekat sini kurang faqih. Ntar khawatirnya apa? Ya pertemuan pertama datang 20 kilo, wah semangat ya. Api-api gitu ngikutin majelisnya. Ntar pertemuan ketiga udah ah malas capek. Jauh kan? Nah, gitu. Tapi terlebih dari itu, setelah itu, setelah pertimbangannya ini tadi, lihat siapa yang lebih faqih. Itu aja. Kalau sama, tapi kalau beda dan kita memang level kita level yang mana? Datangnya yang itu. Karena kalau kita langsung loncat, misal dalam belajar akidah, ada majelis usul salasah, ada majelis akidah tohawiyah. Yang akidah tohawiyah memang syekh ahli akidah, karyanya di bidang akidah diakui. Yang usul salasah, ya ustadz lulusan IPIA lah, baru lulus kemarin, baru 2 bulan lulus gitu. Berbicara ketika menjelaskan kita pun agak canggung, ya, agak kaku orangnya gitu. Level kita level Qaidul Arba sebenarnya. Datangin akidah tauhawiyah. Itu kayak anak kecil disuruh makan jengkol. Anak bayi suruh makan jengkol gimana coba? Kan malah madarat kan? Datangin akidah usul salasah tadi. Karena level kita di situ walaupun ustadznya ya masih baru ya kita di menjelaskannya masih canggung gitu, kaku. Dari awal sampai akhir mukanya tegang. Karena gak biasa di hadapan orang ramai kan. Termasuk yang lain. Ini kalau seluruhnya majelis-majelis dirayah. Ada lagi? Udah cukup? Gak ada ya? Sepertinya juga. Gak ada. Baik, sampai di sini. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita. Menjadi hujah bagi kita, bukan hujah yang akan menyerang kita di hadapan Allah tabaraka wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.